رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط sedikit-sedikit barangkali kita tekankan ini ya. A'udhu biasa pokoknya setiap tomah mau nyonggak kemudian lu ujung lidah ini kita tempelkan di gigi seri atas ini. Kemudian kita A'udhu La Ri Lu tidak dia bakal Udhu tidak Lu ujungnya tidak sedikit Lu La Ri nanti akan ada Ri Baik Lillahi biasa Minash Mina buka Mina Ya na seperti biasa Na tidak dibaca Mina tidak Mina Minash Shin Minash setiap yang bertasydid ini. Ini yang saya bilang temponya mesti disamakan. Setiap bertasydid itu dia 20. Seperti nas. Ini sama dengan satunya sukun. Satunya berbaris. Ini sukun, ini berbaris. Maka perlu disempurnakan hak huruf ini baru nanti sampai ke huruf. Ini dia dua huruf, dia punya tempo masing-masing. Kalau boleh dibilang kotak-kotaknya sudah ada sempurna. A'udzu billahi minasy selesai nasy syai bukan syai agak ke ao nya tidak minasy bukan syai minasy ta ini ta dia antara a dengan o ya walaupun lebih berat ke o tapi tidak seperti itu orang kita to tidak o to to bukan sedikit to dalam bahasa Arab ta to to ya kan contohnya nanti ada seperti bakso kita ingin bakso gitu ya nah ini seperti nih total kita inginnya bobol ini menyebabkan huruf ini tidak ada di dalam bahasa kita. Artinya ada sifat huruf yang di atas ini ditebalkan. Macam po minasyaiton. Dia wajib seperti tadi ra. Kalau dia berbuah seperti batas seperti dia buah. Sukun satu kemudian berbaris. Selesaikan ini. Kemudian baru ini. Syaiton niu ditebalkan niu wajib tidak nir anina ini masalah nir tidak kita hanya bilang dua syaitan niu rajim niyam rajim. Kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti saya satu akan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ini seperti sin orang kita biasa. Cuma agak lebih dituntut kita untuk memperbesar desis sedikit. Ya. Desisnya, ya. Dia sama yang sin biasa seperti ini. Nanti dia sama dengan S biasa. Tapi dituntut kita agak memperbanyak desisnya ini karena dia losing. Oke, jabis mi bis milah seperti biasa. Milahirrah. Menyebut Allah juga seperti tadi. Allah. Ini tidak seperti kalau kita huruf, tidak. Kita ingin Allah dibukanya, lebih dibuka. Dijadikan dia ke A sedikit, walaupun lebih besar ke U. Allah. Ya, bukan huruf, beda. Kalau kita ingat contohnya roda, biasa roda. Kita ada roda, roda. Dan tidak perlu mengunyongkan karena dia tidak huruf, tidak berbaris dhamma, maka tidak dibaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimunyongkan nanti akan lahir waw. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Akan ada wawnya. Kita ingin Allah yang semurni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan sebutkan beberapa kesalahan yang mungkin tidak ada di kita tapi sering orang Indonesia terjatuh. Di antaranya adalah alhamdu. Di sini ada lam yang mati. Setiap yang kita mati jangan dipantulkan. Al nilam. Dan akan kita dapati banyak sekali lam yang mati ya, di Quran. Maka jangan dibaca alham tidak. Ya. Al tidak. Al mati kan saya. Alhamdu. Habis alhamdu tidak dipantulkan. Al tidak. Alhamdu biasa. Hamdu biasa. Kali sedikit di dal ini. Kalau dal kita itu agak lebih tebal daripada dal orang Arab. Ya. Kita mungkin misalnya du gitu kan. Kalau kalimat du. Saya kasih kunci. Ujung lidah kita ini kita tempelkan di pangkal gigi seri. Ini gigi seri kita. Pangkalnya yang bertemu dengan usi. Coba taruh ujung lidah kita di situ. Kemudian kita bilang du. Jadi bukan duduk, tidak. Kalau ujung kita ini, ujung lidah ini menempel di gusi, memang di dagingnya menempel, maka ini belum benar. Ya, benarnya tempelkan di pangkalnya. Ya, duduk. Ya. Alhamdu, gitu. Bukan alhamdu, du tidak. Alhamdu, gitu ya. Kita baca. Lillahi rabbil alamin. Biasa ra seperti tadi. Ra bukan ru, tidak. Ra bukan rabbil a. Dibuka lagi. Ini sering kali salah. Rabbil a, tidak. A buka. Rabbil a. Bukan. Oke. Rabbil alamin. Kita coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Ar-Rahmanirrahim seperti tadi. Tapi bagaimana kita mengucapkan alhamdu pada A-nya di awal? A, alhamdu sama juga dengan Ar-Rahmanirrahim. Saya sengaja sebutkan karena Ra ini, roh ini dia tebal sering terbawa a seperti ini. Ar-rah. Oh, tidak. Baca seperti alhamdulillah. Ar-rahmah gitu. Jadi di a kan. Ar-rah jadi bukan ar-rah. Kita coba. Ar-rahmanir-rahim. 2 3. Ar-rahmanir-rahim. Oke. Maliki yaumiddin. Kita pisah perkata. Sering juga salah orang Indonesia baca seperti ini. Maliki yau gitu. Seakan-akan mali kemudian kiau satu kata. Ya, sering begini. Ma. Kan selalu seperti itu. Maliki ini banyak. Yau. Maka kita bacanya per kata. Maliki selesai ki baru tekan yau. Tidak dibaca seperti ini. Mali kiau enggak. Karena dia beda kata. Penekanannya di maliki yau. Tekan di karena dia awal kata. Sempurnakan mengkasrahkan ki maliki baru yau mid din. Ini butuh sekali dal yang tadi. Maliki yau mid din ujung lidah kita di pangkal gigi seri. Mid din. Jadi bukan mid din, tidak. Mid din gitu. Mid din kita coba. Maliki yaumiddin. 2 3. Maliki yaumiddin. Ulangi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ada tasydid juga berarti ada dua huruf. Berikan dia waktunya yang sempurna. I ya gitu. I ya dia bertasydid. Ini satu. Yang kedua, jangan masukkan ke hidung. Karena boleh jadi seperti ini bunyinya. I ya i ini. I e kita ingin iya mau ditutup mau dibuka tidak ada perubahan bunyi. Jangan iya tidak. Iya. Yang ketiga, ya ini tergolong huruf lemah. Saya tahu mungkin agak aneh, oh ini, tapi tidak masalah. Insyaallah di praktik nanti kita akan lihat berpribadi. Ya ini huruf lemah sehingga tidak diputus ketika mentasydidkannya. Jangan seperti ini. Iya tidak. Tapi suara masih jalan. Iya. Oke. Iyyaka na'budu. Kata selanjutnya. Iyyaka na'budu. Mematikan ain juga. Ain jangan na'. Tidak. Dia fathah tidak ada hubungannya dengan huruf tebal. Yang khadaghata ya, khusadatin qid khasadaghata qaw. Tidak ada hubungannya dengan itu. Maka tidak dibaca na, tidak. Dibaca na. Seperti biasa na. Oke. Okay. Iyyaka na'budu sempurnakan dalnya mudu wa iyyaka nas seperti bis nas ya. Da'in kita coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini kalau kita lihat di mushaf tidak ada barisnya, ya kan? Tidak ada barisnya. Artinya kalau kita nanti sambung maka cara baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina gitu. Kalau kita mulai dari ihdina maka dia harus dikasih kasrah. Saya tidak akan jelaskan kenapa dikasih kasrah karena hubungannya dengan bahasa Arab. Ihdi. Ha ketika mematikannya, ha yang bulat itu atau biasa kita ini besar seperti ini atau kadang dia seperti ini di ujung. Atau dia ta marbutah contohnya. Wa ilul likulli humazatil lumazah ta marbutah. Maka ini mematikannya ada angin di ujungnya. Seperti ini ih ih ini. Ini harus ada. Jadi kalau contohnya kita nanti baca kalimat bismillah lalu kita berhenti. Ini. Maka bismillah tidak. Tapi harus ada anginnya ini. Bismillah. Ini. Ah. Oke. Okay. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit nanti suatu kita. Jadi dina, bukan mulut dina karena dia fathah. Dina. Setelahnya sad huruf tebal. Ihdinas. Dia dua huruf karena bertasydid. Ihdinas. Nas. Agak ditahan sedikit seperti tidak seperti sin. Ihdinas. Tidak. Ihdinas. Nas. Nas. Kemudian dia berbaris kasrah si. Si tidak dibaca sui, tidak. Karena dia berbaris kasrah. Kuncinya setiap huruf tebal yang berbunyi seperti ini, kha sa da gha ta qa gha, kalau dia nanti berbaris kasrah, maka kadar ketebalannya berkurang. Mungkin belum terbayang sekarang mana yang tebal, mana yang tidak. Insyaallah ketika membaca nanti saya tahu. Iya. Ihdinasi tidak seperti sin. Ihdinasi tidak. Kita ingin tebalkan sedikit. Ihdinasi si, dan tidak perlu memonyongkan mulut. Ihdinasi tidak. Karena sa tidak ada hubungannya dengan mulut. Yang ada hubungannya mim, waw, fa, ba, ini yang ada. Ini tidak ada, bukan ihdinas, tidak ada, tidak perlu. Ihdinasi ra, ra seperti tadi sama. Sira, ru, ra, tal, ta seperti syaitan yang tadi ada, ta, syaitan, tal, ta, ini huruf tebal. Ta. Kemudian, baca, ta. Ketika mematikan lam setelahnya, ta, tal, maka tidak boleh dibaca tal, karena lam tidak huruf tebal. Teorinya seperti ini. Kira-kira kita membaca towel, toal, gitu. Harus ditarik. Ini makanya kita butuh latihan mulut. Ihdinas siratal, gitu. Harus cepat. Ihdinas siratal mustaqim, toal, gitu ya. Toal. Kalau kita biarkan mulut masih seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, maka lam di sini terbawa tebal. Padahal dia tidak huruf tebal. Ya, sedikit-sedikit dari 10 masuk 1 tidak masalah, Pak. Okay. Ihdinas siratal mus seperti sin di bis, nas, mus, ta, buka ta, ta, kemudian taqim, bukan taqim, tidak ada hubungannya dengan mulut. Taqim, qim, gitu ya. Kalau kaf, taqim. Kalau qaf, taqib, ada k-nya sedikit. Tapi tidak taqib, tidak. Kita coba. Ihdinas siratal mustaqim. 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, siratal sama siratal ladina sama dengan zu yang tadi. Amzu. Di ujung lidah. Siratal ladhi. Siratal ladina an'am satu-satu an'am, tidak perlu dibuat ko an'am, tidak an'am an'am ta'alaihim, putus berkata siratal ladina an. Kalau bahasa Arab seperti ini, bahasa Arab kalau kita ingin mengucapkannya dengan benar, tekan di setiap awal kata. Lalu di sini sirata alladzina, setelahnya habis katanya, lalu tekan di an-nya. Ya. Kalau tidak ketahuan nanti ini orang Arab atau tidak orang Arab. Ya. Karena kita biasa kalau apalagi yang dihafal itu, apalagi yang dihafal surat-surat yang dihafal hanya karena mendengar imam gitu. Iya, dan imam yang membaca bukan imam Arab, tapi orang Indonesia. Soalnya ini ketahuan sekali. Nanti pengejaannya kurang pas secara mengucapkan. Tapi tidak masalah ini. Kita set. Karena ada mushaf, kita lihat ujung-ujung katanya sirata alladzina, habisna tekan di a. An'amta a. Berarti tekan lagi di a. Tidak kita baca sirata alladzina an'amta alaihim. Kalau seperti itu berarti ta alaihim satu kata ya. Kita coba pisah. صراط الذين أنعمت عليهم 2, 3 Ada sedikit, hanya ada sedikit, tapi tidak sampai ke kha, tidak. Gha. Gha. Gha matikan, ya. Ghai, tadi ke belakang. Ghai. Ril. Ma. Okey, ma. Lalu matikan ghain. Ghai, ril, ma, mau. Seakan-akan kita bilang mau, itu. Mau, mau. Tapi harus cepat. Ghai, ril, mau mau tu sama dengan wallaili idza yaghsha, bukan wallaili idza yaghsha, enggak, karena dia punya sifat tebal, maka dia baca ghairil mau mau mau. Okey, tu yang dodol tadi, tu tu dodol di di, gitu kan, mau tu. Tebalkan dari belakang, tu. Nanti akan kita lihat masing-masing. Maqdud bi alaihim, bedakan. Jadi bukan ghairul maqdud bi alaihim, tidak. Ghairul maqdud bi alaihim. Wala, buka lama. Wala, matikan dot. Wala. Jadi bukan wala, tidak. Wala, wala, wala. Kemudian baru dha. Walidha dhadal dha. Ada gelombang di atasnya. Setelahnya ada tasydid. Ini yang paling panjang. Jadi kalau ada nanti gelombang, ada alif, setelahnya ada tasydid, berubah tasydid. Ini paling panjang, ini 6 harakat. 6 harakat atau 3 alif. Ya, berdasarkan ketukan. Tapi ini tidak bisa jadikan standar masing-masing ketuk kita, ini tidak bisa, diserahkan kepada orang yang sudah tahu dalam hal ini. Karena boleh jadi nanti ada yang ketukannya lama, ada yang ketukannya cepat. Ya, nampaknya pendek ya, gini-gini aja, udah tajam cepat ya. Bo, panjang bo. Bo. Udah panjang dia, 6, bo, kira-kira bo. Baru matikan lam pertama. Lam bertasydid berarti 2 huruf. Bo, lim. Tidak perlu panjang-panjang. Bo, perlu, karena lamnya cuma 2. Dalim. Jangan masukkan ke hidung. Dimasukkan ke hidung jadi nun dia. Dalim. Nin. Jadi dalim. Kita coba. Ghairil, ghairil maghdubi alaihim صراط الذين أنعمت عليهم bahasa tersebut tidak usah malu. Salah kita, seolah kawan kita bisa dapat manfaat dari kesalahan ini. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Him, jangan banyak him. Matikan saja karena mimnya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Him, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahim. Pokoknya him. Tutup mulut sudah habis. Karena dia tidak bertasydid kecuali kalau mimnya bertasydid. Him, ya. Oke, karena dia rahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Arrahmanirrahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Sebentar, sempurnakan baris kaf. Maliki. Maliki yaumiddin. Mid diusahakan tidak ada angin pada dal, karena yang ada angin hanya ta. Maliki yaumiddin. Bukan mid ini jangan. Maliki yaumiddin. Tin tidak. Dan takutnya nanti masuk dia kita. Maliki yaumiddin. Bukan middin. Betul mah kadang-kadang hatta kalau khatib bilang Muhammad gitu. Dia secara bahasa Arab tidak benar karena dia huruf dal sebetulnya ya. Maliki yaumiddin. Pokoknya jangan ada, karena dia bukan huruf ta. Maliki yaumiddin. Coba lagi. Maliki yaumiddin. Bagus. Ayo, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ih, bukan iya. Ih. Ih. Memang juga sering seperti ini. Coba saya uji. Contohnya ada kalimat sini. Wallahu contohnya. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Sering kita baca seperti wallahu yuhibbul muah muah. Seakan-akan dia muah. Tidak. Mematikannya wallahu yuhibbul muh gitu aja, bukan muah. Sama dengan ini. Ihina I matikan H. Jangan dibaca seperti ini. Iya, tidak. Tapi dibaca ih gitu aja. Oke, okay. I di silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Diulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, tapi mimnya agak panjang. Oke, okay, terus siratal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Banyaklah sedikit lagi wala الضالين. Masya Allah. Soalnya saya akan mengukur dengan kemampuan kita yang ada. Saya tidak akan ratakan. Insyaallah dengan ya mungkin ada yang bisa seperti ini kita mungkin. Jadi tidak akan kita paksakan semua yang tadi supaya nanti tidak ada yang susah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Pak. Zu di ujung lidah Pak. Zu. Coba a'un zu. A'udzu. Oke, okay, bagus. A'un zu. Coba a'udzu. Oke. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minas. Bukan minas, tidak. Minas. Ada angin, dia angin buang keluar. Shh. Ya. Biasanya kalau kita jemur padi ada ayam, shh, gitu. Kalau kita tak pasang ayamnya dia diam aja mungkin. Shh, inas, inas, shh, inas, shh, inas, shh, inas, inas, minas, ya, enggak susah untuk teh, minas, minas, ini masih sok dia, shh, shh, shh, shh, okay. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, Pak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau bahasa Inggris bisa seperti ini. Contohnya ah, ini ya. Sha. Sha. Sha. Oke, kita bahasa Arab. Terus, Pak. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tapi jangan dipantulkan sini. Bismil tidak bismi. Bismi matikan saja kan. Bis tidak. Bismi. Bismi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diulangi. Alhamdulillah. Alha, Pak, sama seperti tadi Bapak baca. Rah. Rahim, Rahman. Ini. Pas alhamdulillah, alhamdulillahirabbilalamin. Karena kalau dibaca alhamdu artinya bara api gitu. Alhamdu kalau yang seperti ini ya. Bukan pujian artinya hamdu, tapi dia hamdu. Silakan alhamdu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagus, terus. Ar-Rahmanirrahim. Terus. Maliki yaumiddin. Ayo. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang iya kedua betul. Iya pertama jangan terlalu cepat pindah. Iya tidak. Iya. Iya. Ayo seperti pas iyyaka yang kedua betul. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba digoyang sedikit yang pertama, Pak, dipanjangkan. Iya. Iya. Ayo. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jauhkan sedikit bunyi zalnya dari ja. Jangan terdengar siratal ladzina, tidak siratal ladzina. Keluarkan ujung lidah. Ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, pertama ghairnya ada sedikit jangan ghairil. Tidak, ghairil tidak. Gha. Ghairil. Ghairil. Gha. Tidak, bukan go. Gha. Gha. Ayo, gha. Bukan go. Agha. Agha. Ayo. Agha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya dua, Pak. Waladdall. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, jazakallahu khair. Salam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tambahnya sedikit anginnya, Pak. Shh, minas syaitonir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuma panjangnya diratakan. Ma-nya dengan huruf ma. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi bil a, buka apa? Rabbil a, a buka lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, panjangnya juga diratakan seperti tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir, langsung bilang Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Maliki Yaumiddin. Sama juga, jangan dipanjangkan terlalu. Ma, tidak. Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, pertama huruf na' tidak. Kemudian ta'in tidak. Kita ingin buka dua-duanya. Iyyaka na' na biasa na na abudu wa iyyaka nasta bukan ta in tidak ta in ta bukan ta in silakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta in gini Pak nas ta in ta ta ta ayo ta in gitu nah ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in oke Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama juga, ta 'alaihim tidak ta. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim ada beberapa ini yang barangkali tidak disebutkan. Mematikan ini, mematikan ini usahakan tidak diqalqalkan. Kita jangan bilang syaita, tidak. Tapi matikan syaita. Tidak kita baca a'udzu billahi minasyaita, syaita tidak. Tapi syaita, matikan. Bukan syaita, tidak. Ini satu. Yang kedua, maghdu. Ini juga sering al-maghdu. Betul hurufnya, mengucapannya betul sudah. Tapi jaraknya jangan terlalu lama sampai ke itu seperti ini. Ghairil maghdub tidak. Karena dia kalau boleh kita bilang dia punya jarak-jarak sini habis ini habis ini habis sini habis. Berarti kita hanya selesai ini langsung masuk huruf selanjutnya. Karena dia punya tempo kan. Ghairil maghdub gitu. Jadi maghdub tidak. Juga dengan walad dhalin. Walad sering juga saya temukan wala ini ketika matikan dot pertama panjang baru akan sampai ke dot kedua seperti ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu panjang jaraknya baru sampai ke dot kedua padahal kalau disuruh baca ini wadduha saya yakin tidak ada satupun yang baca wadduha Padahal dia hukumnya sama sebetulnya. Ini dot bertasdid, ini juga bertasdid. Maka dia caranya tetap ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia punya tempo. Ya. Tapi masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مناش dia tu huruf ya. مناش شا. Selesaikan شا. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagus. Terus. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kalau boleh 3 kali sedikit ainnya kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya tidak mirip dengan a rabbil alamin. Rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, terus. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Rahim tidak, Rahim. Rahim. Jangan ada tidak, itu hanya pada kha. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Middin. Coba ujung yang ini ditempelkan di pangkal gigi seri. Ini gigi kan ada pertemuan dengan gusi. Ini untuk menghindari sebagian kita yang barangkali terpengaruh oleh bahasa daerah. Iya. Di Jawa kadang da gitu ya. Ini kalau insyaallah lidahnya ditaruh di sini aman dia. Di Padang juga ada bahasa yang tanya ta. Jadi kalau dia baca Quran, afala tatafakkar, gitu bunyinya. Kenapa? Karena salah menempatkan lidah. Sekarang coba lidahnya ini ya, ditempelkan ya. Ini coba. Maliki yaumiddin. Insyaallah tidak bunyi Jawa dia. Middin. Insyaallah. Coba. Maliki yaumiddin. Nah, sudah mulai berkurang. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, tapi tanya lewat ta'in, ta'in, bukan ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas ini. Nas biasa aja nas. Ah iya, lepas ya nas, ta'in. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Pak. Tidak masalah, Pak. Iya, dibenarkan ini yang salah. Ini tidak masalah. Terus. Kita belajar, Pak. Terus. Assalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita coba terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini Pak, siratal. Coba dibuka, siratal. Siratal. Bukan, kalau tol berarti lamnya juga ikut terbawa. Coba tol, tidak, siratal. Siratal. Tarik, siratal. Ayo, sempurnakan tol, tol, tol, tol. Siratal. Iya. Siratal. Nah, itu lamnya jadi kayak Allah jadinya, Allah, tidak. Siratal ladzi. Coba. Sama juga Pak. Ada bo. Oke, bo. Bo. Harus dibuka dia, kalau enggak lama akan terbawa-tebal dia. Bol. No. La, bol, tidak. Bol. No. Coba dibaca Pak, doel. Doel. Oke, okay. Tapi cepat. Bol. Doel. Oke, okay, coba coba baca walad dho. Walad dho. Oke, tidak apa-apa. Tapi masih terbawa tebal huruf lah. Sekarang balik. Ya, matikan dia. Syaito, jangan syaito, tidak. Syaito. Dia anginnya keluar tapi bukan seperti ha, ih, tidak. Ih, ih, ih, ih, coba. Oke. Jangan dipantulkan, matikan saja. Alhamdulillah, bukan alham, alham tidak. Kemudian a buka lagi alamin, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Buka an'am, buka ain ya. An siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Terus. Wahai yang maha kuasa, Allah Taala. Ya, tinggal dipanjangkan saja doanya, karena apa? Baik, bisa kan? Silakan baca. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma usahakan tidak masukkan kalimat iyyaka, keluarkan dari mulut dengan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Jadi sekali lagi sinnya mus tapin supaya tak ada dengan soal mus bis nas ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, dia bukan ayat. Dia sebutnya doa. Amin. Artinya Allah mustajib. Ya Allah, kabulkanlah doa saya. Karena ada doa di sini, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kita jalan yang lurus. Jadi lebih kurang seperti itu apa namanya? Gambaran tajwid untuk surat Al-Fatihah. Satu hal barangkali apalagi yang punya modal suara, punya modal suara. Ini panjang-panjang yang ada di ujung-ujung ayat, ini mesti diratakan. Iya. Nah, jadi irama boleh, tapi irama mengikuti hukum tajwid, bukan malah sebaliknya. Karena dalam hadis disebutkan zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Bukan kebalikan. Bukan hiasilah suara kalian dengan Qur'an. Karena pada praktiknya kita dapati ada orang yang memang selagi suaranya belum pas, maka dipaksakan ke ayat ini enggak cocok ya. Saya juga dulu utusan MTQ, utusan provinsi ya. Masuk juga ini segala macam. Pokoknya kalau belum sempurna variasinya lanjut, walaupun sebetulnya ayatnya hukumnya tidak lagi maksudnya memadai, tapi karena harus menyempurnakan itu, maka nanti kalau kita yang membaca murattal seperti ini, usahakan panjangnya yang belakang-belakang itu sama ya. Seperti contohnya Alhamdulillahirrabbilalamin, habis Arrahmanirrahim. Jadi tidak usah diterusnya panjang Arrahmanirrahim. Panjang sekali ini dia. Iya. Kalau mau contohnya panjangkan semuanya gitu. Iya kan? Jadi jangan seperti ini. Klasikkan. Iya. Menikmati dia. Iya. Malik yaumiddin. Bagus, memang cuma dia tidak nih. Tidak, maksudnya tidak cocok dengan tajwid. Dan yang dijadi aturan di sini, hiasi Al-Quran dengan suara kalian, bukan hiasi suara kalian dengan Al-Quran. Apalagi kalau sudah masuk ngaji-ngaji irama seperti ini ya. Karena saya dulu dan saya juga artis ya, menjelang saya hadir di Hafiz, saya artis. Jadi tahu saya ada pindah irama ini segala macam. Jadi semua irama ini baca saya tahu. Yang Bapak Soleh seperti Jihadka saya tahu. Irama ini seperti ini, Al-Quran saya tahu. Cuma dia yang kita inginkan di sini adalah memang bagaimana Al-Quran ini ketika dibaca bisa membawa orang tadabur, bukan malah membawa orang bergangguan yang seperti ini. Enggak. Ada sebagian yang baca ketika suaranya bagus dipegang Allah. Allah ini maksudnya kalau di Arab ini, kalau dia dulu ketika saya di Indonesia, ketika orang baca kemudian bagus hanya Allah Allah, saya kira itu zikir. Ternyata bukan zikir, itu hanya semacam ungkapan memuji orang. Ini itu bukan. Yang kita inginkan di sini bagaimana kalau kita baca memberi faedah ke dapur. Kita jam ini ya Pak ya, jam 2:30 selesai, soalnya 15 menit lagi. Tapi barangkali saya jelaskan sedikit tafsir, kalau tidak selesai kita kita putuskan di mana selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Syaitan yang dimaksud di sini memang secara syariat itu syaitan jin. Walaupun tidak dipungkiri ada syaitan ini yang tidak jin saja, ada yang manusia, ada yang hewan, ya kan? Kalau orang contohnya orang kita sholat kemudian orang lewat ke kita lalu kita halangi seperti ini, sebagaimana dalam hadis, ya kan? Sudah kita larang sekali dia masih lewat, sudah kita larang dia masih lewat, kata Rasulullah, "Faliqatilhu fa innama huwa syaitan." Maka perangilah dia karena sebetulnya dia setan. Bukan orangnya setan, dia masih manusia, kawan kita, tapi sifatnya sifat setan. Maka setan ini sebetulnya sifat, bukan sosok orang, bukan nama. Kalau ketika Allah bercerita tentang iblis, ayat yang sebelumnya kita baca yang dengan Syekh Hasan, Allah ceritakan tentang iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian nanti 3 ayat setelahnya fa azallahuma syaitan, lalu syaitan menggelincirkan mereka. Padahal kisahnya awalnya tentang iblis. namanya iblis tapi sifatnya syaitan. Ada juga dalam ayat sebagaimana di awal-awal surah Al-Baqarah barangkali kita faham, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersembunyi dengan setan-setan mereka, padahal setan di sini adalah orang-orang munafik, ya kan, berarti orang ada yang punya sifat setan. Kemudian hewan juga barangkali bisa juga setan. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dinaikkan ke sebuah dirzaun. Dirzaun ini dia seperti himar, ya. Tapi dia pas dinaiki tidak tetap, dia pokoknya gerak gitu, enggak mau tenang dia. Maka Umar mengatakan, "Ma rakabtumuni illa ala syaitan." Engkau tidak menaikkan saya kecuali kalian tidak menaikkan kecuali ke atas punggung setan. Bukan himarnya yang setan, tapi sifatnya setan seperti ini. Maka setan ini dia sifat sebetulnya, bukan nama. Iya, walaupun secara umum lebih ke jin dia. Ini setan. Rajim biasa diartikan setan yang terkutuk. Rajim, iya, setan yang dikutuk. Ini satu tafsir. Artinya memang dia dilaknat. Dia dilaknat. Ya, dikutuk artinya dilaknat, setan yang dilaknat. Ada juga tafsir yang lain yang dia juga bisa masuk ke dalam rajim ini. Rajim ini dari kata rajama. Ya, rajama ini merajam. Merajam, melempar. Orang kalau dalam hukum Islam, orang kalau contohnya berzina tapi dia sudah menikah resmi, ya maka dia dirajam. Hukumnya dirajam, digali lubang, masukkan dia ke dalamnya. Hanya tinggal setengah badannya saja, lalu kita melemparinya dengan batu sampai mati. Ini namanya rajam. Nah sekarang setan dirajam karena dia rajim. Karena juga setan dilempari dengan bintang-bintang oleh malaikat penjaga langit. Kenapa? Karena setan biasa mencuri kabar dari langit. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali ada kabar contoh dari langit yang dipindahkan oleh malaikat Jibril kepada penduduk langit. Lalu penduduk langit yang ke-6, ke-5, sampai nanti ke bawah yang pertama, itu didengar-dengar oleh setan di bawah langit pertama. Ketika terdengar kabarnya, kabar ini sebelum terjadi, contohnya akan terjadi ini, contohnya gempa terjadi ini, setan ini membawa kabar ini ke para dukun, sebagaimana hadis di Bukhari. Sehingga memang benar kadang-kadang yang diprediksi oleh dukun terjadi. Bukan karena dia berdusta, tidak, tapi dia dapat bocoran dari setan yang mencuri kabar dari langit. Dan sebagaimana hadis Bukhari seperti itu. Disebutkan dalam surat Al-Mulk, Tabarakal ladzi biyadihi al-mulk, salah satu ayatnya adalah yang menunjukkan kalau dia dilempari, wa laqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha ini rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi dunia itu dengan masabih, dengan lampu-lampu, maksudnya dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan, yaitu setan yang mencuri kabar dari langit. Ini. Wallahu alam, apakah meteor yang kita lihat seperti ini, apakah itu yang dijadikan melempar oleh malaikat? Yang penting mereka dilempar. Maka dia ada dua tafsir di sini, rajim. Artinya memang dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia dilempari oleh bintang, oleh malaikat dengan bintang. Tapi kedua-duanya tafsir tidak berlawanan. Jadi rajim bisa artinya kedua-duanya, dilempari dengan laknat atau dilempari dengan bintang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalimat yang biasa kita ucapkan kalau kita akan baca Quran. Kalimat yang juga biasa kita baca kalau kita marah. Ini salah satu adabnya. Karena marah itu walaupun ada potensi di kita, ya kan? Potensi di kita ini ada mungkin orang yang pemarah, dapat keturunan. Maksudnya memang sel-sel yang dia dapatkan dari ibunya gennya gen pemarah, dari bapaknya gen pemarah. Tapi ada sebab lain, yaitu sebab syaitan. Ya. Maka dalam hal ini berlindung kita dari syaitan kalau kita marah. Kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga. Ya. Kalau kita contohnya mendengar anjing melonglong. Bukan anjing menyala, anjing melolong, atau himar berbunyi bunyi himar. Karena dalam hadis bukan idza sami'tum nahiqal himar, jika kalian mendengar bunyi himar gitu, bunyi keledai, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala karena dia melihat syaitan. Ini juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca ketika itu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim juga kita baca ketika kita dalam salat, jika dirasa ada syaitan yang membisik-bisikkan mengganggu kita. Ya, kadang kita dalam salat enggak tahu pikiran kemana-mana gitu kan. Awalnya khusyuk Al-Fatihah masyaallah, tapi kalau sudah mulai baca ayat atau sudah mulai ruku' enggak tahu lagi, sampai enggak tahu kita salatnya berapa. Ini juga gangguan syaitan, iya. Yang disebutkan di hadis di Sahih Muslim namanya dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itu adalah syaitan yang namanya khinzab. Jadi syaitan khusus mengganggu dalam salat namanya khinzab. Ya. Kalau terasa ini, kata Nabi, fa idza ahsastahu, kalau engkau sudah merasakannya, karena ada sahabat tanya sama Nabi, namanya Utsman bin Abdul As, "Hai Rasulullah, saya kalau salat itu saya diganggu sama syaitan." Disampaikan ke pikiran saya ini apa? Kata Nabi, "Kalau engkau merasakan ini, maka fasta'iz billahi minhu, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan itu. Kemudian watful 'ala yasarika salasan, lalu berhembuslah atau meludahlah ke kiri 3 kali. Ini tentu dilakukan kalau kita salat sendiri, ini kan. Karena kalau salat jamaah nanti dia malas gitu. Jadi gawat gitu. Kalau salat sendiri seperti itu lakukan. Auzubillahi. Pernah suatu kali, hadisnya itu Sahih Muslim, hadis Abu Darda. Nah, ini maksudnya kita masuk-masuk ke mana-mana aja lah. Pokoknya ini, Nabi pernah sholat, fajaa iblis bi shihabin min nar, maka iblis datang membawa bara api. Iblis datang, Nabi sedang sholat di masjid. Ini salah satu dalil kalau iblis ada di masjid. Ya. Kalau azan dia penting-penting, sampai kentut-kentut. Nanti dia kembali ke masjid. Pas kamat lari lagi. Pas orang sholat dia datang lagi. Dia datang membawa bara api, ingin meletakkannya di wajah Nabi. Iblis datang membawa bara api. Ini bukti kalau iblis tidak lagi api. Kalau saja api, untuk apa cari bara api? Ya kan? Dia datang bawa bara api, ingin diletakkan di wajah Nabi. Maka Nabi famadda yadahu, maka Rasulullah menjulurkan 2 tangannya, famadda yadaihi. Ya. Wa ka'annahu yatanawwalu syai'an. Seakan-akan Nabi mengambil sesuatu, kata sahabat. Lalu setelah salat ditanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya dalam salat." Maka Nabi kabarkan, "Datang kepadaku iblis yang ingin meletakkan bara api di wajahku. Maka aku ingin menangkapnya." Seperti ini. Lalu Nabi mengucapkan, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau iblis. Ini karena oleh Nabi nampak, ya kan? Makanya minka, dari engkau. Kalau kita kan enggak nampak, ya kan? Nah, lari lagi kalau enggak kan? Kalau nampak sama kita, berarti kita punya kawan juga. Ya. Kalau nampak sama kita, contohnya jin nampak sama kita, berarti kita punya kawan. Artinya tidak bisa melihat jin kecuali jin. Ya, kecuali dengan perantara seperti itu. Kecuali kalau boleh jadi, jin ini menyerupakan diri dengan yang lain, lalu nampak sama kita. Ini biasa. Dan barangkali saya yakin, mungkin kita semua pernah melihatnya. Tapi kita tidak tahu yang mana. Ya. Bisa dalam bentuk binatang, bisa dalam bentuk bayangan, bisa dalam bentuk apa, atau dalam mimpi barangkali bisa. Nah, ini kalau kita dalam salat kita rasakan itu, boleh kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti sahabat tadi yang mengadu kepada Nabi. Ya. Lalu maka ini tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Lanjut kita salat. Berarti kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk atau yang dilempari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tinggal 4 menit lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala banyak, di antaranya salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini salah satunya. Nama Allah Subhanahu wa taala 99. Iya. Ini yang tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Walaupun ulama berbeda mana yang 99. Ya, mungkin sekitar 90-an ulama sepakat, tapi ada 9 lagi apakah masuk atau tidak. Seperti Al-Qawidu Al-Basitu. Ini tidak ada dalilnya kalau dia nama Allah Ta'ala. Hanya diambil dari fi'il, dari kata kerja. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah yabsut, Allah menghamparkan rezekinya. Lalu Allah menghamparkan, berarti Allah penghampar rezeki. Lalu diambil nama ini. Tapi dia tidak ada dalil lafaz Al-Basit, tidak ada. Nama Allah 99 yang diketahui. Ada yang tidak kita ketahui. Nama Allah lebih daripada 99. Sebagaimana hadis Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw 'allamtahu fi aw 'allamtahu ahada min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Atau engkau simpan nama itu sendiri di ilmu ghaib engkau, ya Allah. Ini bukti kalau nama Allah lebih banyak, tapi yang sampai ke kita hanya 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Ini beribadah dengan nama Allah. Tapi tidak hanya menghitung 1, 2 sampai 99 tidak. Artinya siapa yang memahaminya, menghafalnya dan beramal dengan konsekuensi nama ini. Contohnya Allah penyayang, kita mesti jadi penyayang. Allah contohnya pemberi rezeki, maka kita mesti menyedekahkan seperti ini. Siapa yang beramal seperti ini insyaallah dia masuk surga. Oke. Salah satu nama yang ada di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman yang artinya pemurah atau penyayang, tidak boleh satu pun orang yang bernama Ar-Rahman, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau Rahim boleh. Tapi usahakan tidak pakai Ar-Ra bila saya Rahim. Tapi kalau orang namanya Abdul Rahman, Abdul Rahim tidak masalah. Cuma masalahnya panggilan lagi ini. Panggilannya. Orang kalau namanya Abdullah, saya yakin dipanggil Abdullah. Atau dipanggil Abdu, tidak mungkin dipanggil Allah, ya enggak? Ya. Tapi kalau orang namanya Abdul Rahman sering dipanggil Rahman. Orang kalau namanya Abdul Rahim sering dipanggil. Seharusnya kalau nama Abdu sering dipanggilnya Abdul Rahman, Abdul Basit, dipanggilnya Abdu bukan Rahim. Karena artinya Abdul Rahman hamba dari Allah yang Maha Pemurah. Yang kita ini hamba, Rahimnya Allah. Maka tidak pas kalau dipanggil Abdul Rahman, dipanggil Rahman. Tidak pasnya. Pernah yang Musailim al-Kazzab, yang salah seorang yang mengaku dia sebagai nabi, padahal dia nabi palsu, dia pernah menamakan dirinya Rahmanul Yamamah, yang pemurah dari negeri Yamamah. Ketika nama ini dia sampaikan kepada orang, orang secara spontan langsung kasih dia gelar yang berbeda dengan itu, dikasih Kazzab. Sehingga kalau disebutkan nama Musailima atau Musailama sudah langsung saja Musailima al-Kazzab gitu. Ini balasan bagi orang yang berani memberi nama yang itu pada hakikatnya hanya untuk Allah saja, Ar-Rahman. Ar-Rahim Maha Penyayang. Sama dia dari Rahmah juga Rahmat, Rahmat sama. Lalu apa bedanya Rahman dengan Rahim? Yang saya tahu ada dalilnya dalam masalah ini, beda antara Rahman dengan Rahim. Yang saya tahu ada dalilnya. Kalau Rahman ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semua makhluk, baik mukmin ataupun kafir. Sehingga orang kafir boleh jadi lebih sehat-sehat dari kita. Orang kafir lebih kaya dari kita padahal dia kafir, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka sebatas mereka mempertahankan hidup di dunia ini. Makanlah, pakailah, carilah uang silakan. Assalamualaikum. Tapi kalau Rahim, insyaallah sekali. 2 menit lagi. Tapi kalau Rahim ini kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin. Karena kalian punya Quran, saya bisa tunjukkan ayatnya. Dia ada 3 tempat di Quran. Salah satunya ada di surat Al-Ahzab. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rahim kepada orang mukmin saja, tidak ada Rahim bil kafirin. Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آيات 43 سورة الأحزاب سورة 33 سكرة سجدة الأحزاب آيات 43 قالوا الله رحيم dengan orang mukmin tapi yang Rahman ini mencakup semua makhluk. Ini yang ada yang saya tahu dalilnya. Sebagian ulama tafsir, karena saya di tafsir, mengatakan ada Allah Rahman kepada orang kaya, Rahim kepada orang miskin. Rahman kepada orang besar, Rahim kepada orang kecil. Rahman kepada laki-laki, Rahim. Tapi tidak ada dalilnya ini. Dia tafsiran dari mufassir. Tapi bagaimanapun yang ada dalil seperti yang saya sebutkan tadi, tidak pernah dipakai kata Rahim kecuali bagi orang mukmin, tapi kata Rahman bisa dipakai untuk yang lain. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sudah 2:30, kita sambung selanjutnya. Karena masih banyak bismillah ini bisa satu kali ceramah. Nanti contohnya bismillah, apakah dibaca zahar atau tidak? Bismillah termasuk al-fatihah atau tidak? Itu. Bismillah apakah dibaca di setiap kita melakukan apa-apa tidak? Hadisnya sahih atau tidak? Insyaallah nanti akan kita bahas. Silakan satu pertanyaan kalau ada sebelum kita berhenti. Sekitar yang kita jelaskan atau yang lainnya barangkali tidak, silakan Pak. Masalah sholat kalau kita lupa ya, sekarang ada masalah, kita cukup baca Alhamdulillah Ibn Sayyid. Dia tergantung rupanya Pak. Kalau contohnya lupa rukun, ini harus dikejar, tidak mungkin tidak. Lupa satu sujud saja, ini mesti diganti satu rakaat. Ya. Tergantung lupanya. Tapi kalau yang lupa hanya sunat, seperti lupa tasyahud awal, ini ya, ini bisa diganti dengan sujud sahwi kemudian. Pokoknya jika terasa dalam sholat mengganggu dia, karena seperti ini, lupa ini tidak selamanya dari setan. Saya ulangi, lupa tidak selamanya dari setan. Lupa boleh jadi memang kita, ya, pertama ini sifat fitrah kita. Rasulullah pernah lupa dalam membaca ayat, lalu mengatakan kepada Ubay, ma mana'aka anta rudda alaihi, apa? Kenapa engkau tidak, maksudnya tidak betulkan bacaan saya itu? Saya kata Rasul, innama ana bashar, katanya. Nasitu kama nasitum, saya ini adalah manusia, lupa sebagaimana kalian lupa. Berarti ini sifat fitrah manusia. Ada juga lupa ini karena memang sudah capek ya, terlalu banyak akhirnya lupa bisa jadi. Tapi juga ada lupanya dari setan, sebagaimana lupanya pemuda yang menemani Nabi Musa di surah Al-Kahfi. Beliau mengatakan, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura." Tidak ada yang melupakan saya untuk mengingatnya kecuali setan. Kemungkinan besar ya dalam sholat ini yang mengingat-ingatkan kita itu memang setan. Kalau contohnya memang hanya sebatas lupa, contohnya lupa khusyuk, atau contohnya memang ada lupa rakaat, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi mesti dijemput rakaat ini. Iya. Dia mesti dijemput. Kalau hanya sekedar lupa sunat tidak masalah, ada sunat yang bisa ditutup dengan sujud sahwi, ada yang tidak. Insyaallah taala nanti pas ada sujud sahwi, kapan apakah dia setelah salam, misalnya kondisinya ada masing-masing lemah hadis. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan lain, karena sudah 2:30, kita tutup. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.